Arya nyentrik, tetap menarik, motor antik, tapi asik, cewek cantik, pajak melirik. Caca Sutaria, Mulia Nadraja, Dadang Modip, Chico Coki, King yang sopan, taat lalu lintas, hormat kepada orang tua. Go, tarik jamis go, tarik jamis go, go, go, go, go. Tetap menarik, motor antik, tapi asik. Tetap, let's go!